Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ba'd, insyaallah kita akan lanjutkan di pagi hari ini pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang kedua, masih dalam syarah hadis yang kedua, syarah yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala syarah tentang hadis yang kedua, masih dalam pembahasan syahadah, masih dalam pembahasan syahadatain, rukun pertama Islam. Qala syarhu hadhil arkan al-khamsah, syarah lima rukun Islam ini. Rukun yang pertama, ar-ruknul awal, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa huna mas'alah, rukun pertama dari rukun-rukun Islam adalah as-syahadatain, syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inilah rukun pertama dari rukun-rukun Islam yang lima, dan kita akan membahas dengan dirinci oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ar-ruknul awwalu, rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Rukun pertamanya adalah syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu yang dikenal dengan asy-syahadatain. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad wa anna muhammadar rasulullah, yang mana syahadah ini terkandung dari dua jumlah, terkandung dari dua jumlah. Yang pertama, syahadat bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian jumlah yang kedua, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada suatu permasalahan, kata Syekh Al-Utsaimin, di sini ada suatu permasalahan atau suatu soal. Limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan wa lam yaj'al ruknain, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua kalimat syahadat ini sebagai satu rukun saja dan tidak menjadikannya dua rukun? Jadi syahadah yang dimaksud adalah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Inilah syahadat yang menjadikan seseorang itu muslim, menjadikan seorang menjadi orang yang beriman, orang yang muslim, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya jika dia telah mengucapkan asy-syahadah, yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa dua syahadat ini dijadikan dalam satu rukun, yaitu rukun yang pertama? Jawabannya adalah anna asy-syahadah bihadaini tubna 'alaiha shihhatul a'mali kulliha. Jawabannya bahwa syahadat dengan kedua jumlah ini, dengan kedua jumlah ini dibangun di atasnya sebuah amalan yang sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua syahadat inilah terbangun di atas dua syahadat tersebut suatu amalan ibadah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawabannya. Kenapa syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammad Rasulullah dijadikan dalam satu rukun, tidak dipisah menjadi dua rukun? Jawabannya adalah karena syarat diterimanya amalan, yaitu harus dengan sempurnanya dua syahadat ini. Sempurnanya dua syahadat tersebut, tidak mungkin orang akan diterima amalannya jika dia hanya bersyahadah la ilaha illallah dan tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka ini tidak mungkin diterima amalan dia. Inilah jawabannya. Sebaliknya juga, orang yang bersaksi hanya la Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, namun dia masih melakukan kesyirikan, tidak bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka ini juga tentu akan ditolaknya suatu amalan tersebut. Maka merupakan syarat diterimanya amalan, syarat diterimanya Islam, seorang hamba harus dia bersyahadah dengan dua syahadat ini. Oleh karena itu, tidak dipisahkan syahadat la ilaha illallah dengan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Inilah jawabannya. Kemudian mualif melanjutkan, li anna syahadatu an la ilaha illallah tastalzim al-ikhlas, wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah tastalzim al-ittiba'. Karena sesungguhnya syahadah la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ini tastalzim, mengharuskan seseorang itu ikhlas dalam beribadah. Jadi syahadah la ilaha illallah ini menghasilkan, mengharuskan, membuahkan bagi seseorang hamba yang mengaku bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka harus bagi dia untuk mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan amalan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tujuan amalan yang dia lakukan adalah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhlas, yaitu tidak ada tujuan lain dari amalan yang dia amalkan tersebut kecuali mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah tastalzim al-ittiba', dan syahadah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ini mengharuskan bagi seseorang untuk mengikuti ajaran, aturan, syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dua syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah tidak bisa dipisahkan dan dijadikan dalam satu rukun, yaitu asyhadatain. Rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu syahadat. Apa maksud syahadat? Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang jika dia hanya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, namun dia tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka ini sia-sia persaksian atau syahadat dia tidak akan diterima. Demikian juga sebaliknya, seorang yang hanya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan dia masih menyembah pada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tentu amalan dia juga akan ditolak. Oleh karena itu, merupakan satu syarat, merupakan syarat diterimanya Islam seseorang, diterimanya amalan seseorang hamba, harus dia merealisasikan syahadah la ilaha illallah, yaitu mengikhlaskan dalam ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga harus terpenuhi syarat yang kedua, yaitu harus sesuai dengan bimbingan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian semua. Liyabluwakum, tujuannya apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalannya. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan ahsan di sini adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan aturan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ahsan. Ahsan adalah siapa di antara kalian yang paling ikhlas dalam beramal, siapa di antara kalian yang paling sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. bukan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam ayat tadi ayyukum aktsaru amala. Jadi ibrah, patokan itu bukan banyaknya amalan. Patokan tujuan kita diciptakan, tujuan ibadah dari yang kita lakukan ini adalah bagaimana ibadah kita itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan. Bukanlah tujuan banyaknya ibadah. Banyaknya ibadah yang tidak terbangun di atas mutaba'ah, tentu yang tidak terbangun di atas mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu akan sia-sia. Dan juga banyaknya ibadah yang tidak dilakukan di atas keikhlasan tentu juga akan sia-sia. Oleh karena itu harus terpenuhi dua syarat ini, ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlas dan al-mutaba'ah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah, dengan Rabbnya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya nanti di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang menginginkan hal tersebut, maka hendaknya, kata Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaknya ia untuk beramal dengan amalan yang soleh. Dengan amalan yang soleh, apa amalan yang soleh itu? Amalan yang soleh adalah amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah amalan yang soleh. Kemudian syarat yang kedua, Allah melanjutkan, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan janganlah ia mensukutukan Rabbnya dalam beribadah kepadanya. Inilah al-ikhlas. Syarat yang kedua yaitu hendaknya dia ikhlas. Jadi harus mutabaah dan ikhlas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dan siapa yang lebih baik agamanya, siapa yang lebih baik agamanya daripada mereka orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, aslama wajhahu lillah, ikhlas dalam beribadah, wa huwa muhsin, dan dia melakukan ihsan dalam ibadahnya tersebut, yaitu ditafsirkan oleh para ulama, yaitu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jawabannya tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang beribadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa dalil yang Allah sebutkan tentang wajibnya seseorang atau orang yang ingin amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, haruslah yang terpenuhi dengan dua syarat ini. Haruslah dia merealisasikan dua syarat ini, yaitu syahadat la ilaha illallah, mengikhlaskan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti sunnah atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara ibadah dia tersebut. Barulah ini amalan dia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi dua syarat tadi. Qala wa kullu amalin yutaqarrabu bihi ila Allah la yuqbal illa bihadzaini syartain. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa kullu amalin, dan seluruh amalan, setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diterima. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima sampai kita merealisasikan dua syarat ini, sampai kita memenuhi dua syarat ini, yaitu syarat ikhlas lillah, ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-mutaba'ah harus sesuai dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat diterimanya amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala, wa ma'na an tashhada an la ilaha illallah ay ya'tabira al-insan bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'budu haqqun illallahu azza wa jalla. Dan makna dari syahadah alla ilaha illallah adalah seseorang ayya'tabiral insan, yaitu hendaknya seseorang mengungkapkan syahadat la ilaha illallah tersebut bilisanih, dengan lisan dia dia ucapkan syahadat tersebut dengan lisan dia, wa qalbih, dan juga dia ucapkan syahadat tersebut dengan hatinya, yaitu dia ikrarkan, dia yakini syahadat itu dengan hati dia, bahwa la ma'budu haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jal. Inilah makna syahadat, yaitu harus dengan keyakinan hati dan juga harus diucapkannya dengan lisan dia, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jal. Itulah makna syahadah la ilaha illallah. Dia meyakini dengan hati dia bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Makna ilah adalah al-ma'bud. Ilah, la ilaha, tidak ada ilah. Apa itu makna ilah? Ilah maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi. Jadi ilah maknanya al-ma'bud. Bukan makna ilah yang dikatakan oleh para ahlul kubur, para penyembah kuburan. Mereka mengatakan makna la ilaha di sini, ilah maknanya al-khaliq. Ilah maknanya, kata mereka, al-khaliq, yang menciptakan, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta, ar-raziq, yang memberi rizki. Inilah tafsiran orang-orang penyembah kuburan. Orang-orang yang mengagungkan kuburan, mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka masih berdoa kepada kuburan tersebut, masih mengagungkan manusia yang ada di dalam kubur tersebut. Mereka mengatakan la ilaha, ilah maknanya adalah tidak ada pencipta. Kata mereka, ilah yang dimaksud dengan ilah di sini pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Maka ini salah, ini batil, ini salah. Jauh dengan apa yang dimaksud dari syahadat tersebut. Oleh karena itu kaum musyrikin enggan, mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah, karena mereka, kaum musyrikin, tahu mereka makna ilah. Jadi mereka otomatis mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah, karena mengharuskan bagi dia untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang musyrikin tahu zaman dahulu. Oleh karena itu mereka tidak berani mengucapkan la ilaha. Bukan seperti zaman sekarang ini, mereka tidak tahu makna ilah. Mereka menafsirkan dengan ilah maknanya itu pencipta. Ini maka salah sekali. Bahkan kaum musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, mereka semua itu mengakui bahwa pencipta, pemberi rizki, yang menolong mereka, semua itu yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan mereka, Allah. Iblis pun mengakui bahwa Allah itu adalah yang menciptakan mereka, yang menciptakan dia. Orang musyrik, mereka semuanya mengakui, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah adalah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rizki kepada mereka. Akan tetapi itu semua belum memasukkan mereka kepada agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW memerangi mereka semua. Maka ini menunjukkan makna ilah bukanlah pencipta. Akan tetapi makna ilah adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang musyrikin. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jika dikatakan kepada kaum musyrikin pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qila lahum la ilaha illallah, jika dikatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka enggan, mereka sombong, tidak mau mengucapkannya. Kemudian mereka menjawab, wa yaquluna inna la tariku alihatina, lisyairin majnun. Kata orang kafir ketika mereka diajak berseru bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka enggan untuk mengucapkannya karena mereka tahu makna syahadat tersebut, mereka tahu. Kemudian mereka menjawab, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Wa yaquluna inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang kami sembah gara-gara orang yang gila ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijuluki oleh kaum musyrikin orang yang gila, penyair yang majnun, penyair yang gila. Apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah yang kami sembah gara-gara dengan mengucapkan la ilaha illallah kemudian kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan yang kami sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini tidak mungkin kami ucapkan. Demikianlah kata orang-orang kafir Quraisy pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Jahal, Abu Lahab, mereka semua kafir. Walaupun mereka mengikrarkan bahwa Allah adalah pencipta mereka, Allah memberi rezeki kepada mereka, akan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang-orang musyrikin seperti keadaan mereka itu pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidaklah bersyahadat, belum merealisasikan syahadat tersebut dengan baik, dengan sempurna. Jadi makna ilah yang benar adalah makna al-ma'bud. Ilah maknanya adalah yang diibadahi, bukan yang menciptakan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh orang-orang penyembah kuburan dan yang semisalnya. وأشهدُ قال وأشهدُ بمعنى أكرُ بقلبي ناطقًا بلساني. Makna أشهدُ maknanya adalah أكرُ بقلبي, saya meyakininya dengan hatiku, dengan kalbuku, yaitu dengan diyakini syahadat tersebut dengan hati, diakui dengan hatinya. ناطقًا بلساني, dan juga saya ucapkan syahadat tersebut dengan lisanku. Inilah makna asyhadu. Lianna syahadah nutqun wa ikhbar, karena syahadah, lafaz kata syahadah dalam bahasa Arab itu terkandung padanya ucapan dan pengkhabaran, pengkhabaran tentang apa yang ada di hati. Jadi syahadat itu adalah ucapan dan pengkhabaran, ikhbar, pengkhabaran apa yang ada di dalam hatinya. Inilah makna asy-syahadah. Wa idza kana asy-syahidu biqalbi akhras la yastati'u an-nutqu fa innahu yakfi iqraruhu biqalbihi lil-ajz. Dan jika seseorang yang bersyahadat tersebut adalah orang yang akhras, orang yang bisu. Orang yang bisu, bagaimana orang yang bisu tidak bisa mengucapkan syahadah dengan lisannya? Maka cukup bagi dia untuk mengikrarkannya, mengikrarkan syahadat tersebut dengan hati dia saja, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengucapkannya dengan lisan dia. Inilah makna asyhadah. Jadi syahadat harus dengan lisan dan juga harus dengan al-qalb, dengan hati. Dia harus meyakini, harus mengikrarkan syahadat tersebut dengan hati dia. والشهادة باللسان لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون عز وجل يشهدون لله عز وجل بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم. Dan syahadah dengan mengucapkan dengan lisan, syahadah dengan lisan itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang menjadi seorang yang muslim. Syahadah dengan lisan saja tanpa hati dia, dia cuma mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi dia berdusta, hati dia tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Hati dia masih kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan rasulnya. Dia hanya mengucapkannya dengan lisan saja, maka ini tidak cukup untuk menjadikan dia masuk ke dalam agama Islam, tidak cukup untuk menjadikan orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Dia masih kafir. Bahkan orang ini adalah orang-orang munafik. merekalah keadaan orang yang mengucapkan syahadat dengan lisan dan tidak mengucapkannya, tidak mengikrarkannya dengan hati. Mereka ini adalah orang-orang munafik yang mereka hanya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, akan tapi persaksiannya dengan mulut saja, dengan lisan saja. Fayaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, maka mereka adalah orang-orang yang mengatakan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada pada hati mereka. Maka syahadat ini tidaklah bermanfaat sama sekali. Wa hum ya'tuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'akkiduna lahu annahum yashhaduna annahu Rasulullah. Dan mereka, orang-orang munafikin ini yang hanya bersyahadat dengan lisan saja, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berani mengucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, karena takut kepada kaum muslimin. Jadi mereka munafik, hatinya masih kufur. Sebenarnya masih kufur kepada Allah, tetapi mereka mengucapkannya karena takut agar mendapat perlindungan dari kaum muslimin, tidak dibunuh darahnya, tidak ditumpahkan darahnya, tidak diambil hartanya, dan seterusnya. Oleh karena itu kaum munafikin mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan syahadat tersebut, bahwa engkau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa la ilaha illallah dan engkau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ. Allah menurunkan ayatnya, menurunkan satu surat yang berkaitan dengan orang-orang munafikin, dengan dinamai surat itu dengan Al-Munafiqun, Al-Munafiqun. Di awal ayatnya Allah mengatakan, Allah berfirman, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Ketika orang-orang munafik mereka datang kepadamu wahai Muhammad, mereka bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Akan tetapi Allah tahu, Allah bersaksi pula bahwa engkau adalah Rasulullah, dan juga Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu mereka adalah pendusta. Mereka adalah pendusta dalam syahadat mereka. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Walakinnahu subhanahu yashhadu annal munafiqin lakadzibun. Inilah kata Syekhul Utsaimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa orang-orang munafik mereka lah adalah orang-orang yang pendusta. Dan balasan orang-orang munafik yang hanya menampakkan keimanan dan batinnya, zahirnya dia beriman namun batin dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tempat mereka nanti di hari kiamat yaitu di dasar neraka, di tempat yang paling bawah di dalam neraka jahannam. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang munafikin nanti di hari kiamat azab mereka adalah tempat di paling dasar neraka jahannam. Fid darkil asfali minan nar. Inilah keadaan orang-orang yang bersyahadat dengan lisan saja. Dia hanya mengucapkannya syahadat tersebut dengan lisan, tidak mengakuinya dengan hati dia. Tetap sama saja dia dengan orang kafir. Namun hukum yang berlaku bagi orang yang bersyahadat ini tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Adapun urusan batin dia, maka ini urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi selama kita melihat orang itu sudah bersyahadat, maka kita harus menjaga kehormatan dia, harus menjaga darah dia. Tidak boleh kita menumpahkan darahnya dan berlaku hukum-hukum orang muslim. Akan tapi nanti di hari kiamat Allah lah yang tahu akan hati-hati mereka. Mungkin ini kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang ada setoran hadis, ada setoran hadis. Jadi hadis arba'in, insya Allah semuanya menghafal. Hadis arba'in, insya Allah dihafal. Mudah hadis arba'in, sedikit. Satu hadis berapa kali pertemuan? Di satu bulan lebih. Akhir kita sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.